Hah, banyak teman. Iya, nak tanggung-tanggung, Jo. Anda itu udah tempan, Jo 100 dun senak sidang pandanga. Hah? Dari Bajoget, Baba Liat Loak Kalanggam Balia. Oh. Lagu nambah request nanti bonde Amris Arifin ko, judulnya Lagu Duo. Ba aku lagu duo, Jo. Cie-cie lah lagu gue. Oh, judul lagu ko tempan. Lagu duo ko lah. Lada isinan ya, Bana, ko, mah. Lagu duo. Ah. Mainan, Jo. Jadi, ambu ya trompet tuh lah, ini. Terima kasih.